بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومواله أما بعد. Yang dihafal hadis pendek, hadisnya Aisyah, semoga Allah meridainya. Qobal, yang sudah hafal silakan menghafal. Ya Allah, semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-imam al-hafidh amirul mu'minin fil hadith Abu Abdillah Muhammad ibn Ismail Bukhari rahimahullahu ta'ala fi sahihihi kitabus shaum babul ha'idhi tatrukus shauma was-salata. Masih pada pembahasan kitabus shiyam, bab wanita yang haid meninggalkan puasa dan sholat. Tidak berpuasa, tidak sholat. Li'udhrin syar'i atau limani'in syar'i. Dikarenakan ada udhur syar'i atau ada penghalang syar'i untuk bisa mengerjakannya. Masuk dalam kategori haid ialah wanita yang nifas, an-nufasa. Wanita yang nifas. Nifas yang melahirkan anak. Nifas dihukumi sama dengan haid dalam masalah ini. Dalam beberapa riwayat dari Ummu Salamah dan juga yang lainnya, Nabi kita Muhammad SAW menggunakan kalimat nifas untuk haid. Ana fisti, apakah engkau nifas? Padahal ketika itu Ummu Salamah sedang tidak melahirkan anak, namun sedang haid. Kata-kata ana fisti, apakah kamu nifas, menunjukkan nifasun wa haidun siyan. Nifas dan haid itu sama, memiliki hukum yang sama. Maka wanita yang haid atau wanita yang nifas tidak puasa dan tidak sholat selama haidnya dan selama nifasnya. As-saum, puasa di sini umum meliputi puasa fardu juga puasa sunnah. Puasa fardu juga puasa sunnah. Tidak boleh puasa. Juga kata-kata as-salah, salat umum, meliputi semua salat, baik yang fardu atau yang fardu kifayah atau yang sunnah-sunnah. Yang fardu seperti 5 waktu, fardu kifayah seperti salat jenazah, salat gerhana ala qaul, juga salat sunnah yang ma'rufah. Termasuk dalam kategori salat ialah at-tawaf. Tawaf di Ka'bah. Baik tawaf umrah atau tawaf qudum ataupun tawaf sunnah. Dikarenakan at-tawafu salatun, Rasul mengatakan dalam hadis at-tawafu salatun. tawaf itu adalah sholat. Hanya saja diperbolehkan berbicara ketika tawaf. Sehingga perempuan yang haid atau nifas tidak boleh tawaf. Barakallahu fikum. Hadza wadih. Pembahasan berikutnya adalah tentang masalah qadha. Apakah wanita yang haid dan nifas itu mengqadha puasanya? Al-jawabu na'am. Taqdi as-siyam. Dia mengqadha puasa-puasa fardu yang dia tinggalkan. Fardu ya. Dia mengqadha puasa fardu yang dia tinggalkan. Selama ayyamu haydiha, pada masa-masa haidnya, dia enggak berpuasa dan mengqadha di hari-hari yang lain, sejumlah hari yang dia tinggalkan dikarenakan haidnya. Wa hakadha an-nifas atau fasa, perempuan yang nifas juga demikian, taqdi as-siyama ayyama nifasiha. Dia mengqadha puasa sesuai dengan hari-hari dia nifas. Barakallahu fikum. Ini dengan kesepakatan para ulama, para fuqaha kaum muslimin kecuali kaum khawarij. Khawarij ada pendapat yang lain, mereka mewajibkan mengqadha salat juga. Kalian ikhwan. Baik, apakah perempuan yang haid dan nifas juga mengqadha salat? Al-jawab, la taqdi as-salata. Tidak mengqadha salat fardu yang ditinggalkan karena haid. Barakallahu fikum. Ya, tidak mengqadha salat. Barakallahu fikum. Ini juga dengan kesepakatan para ulama, para fuqaha kecuali kaum khawarij. Mereka menfardukan, mengharuskan mengqadha salat bagi yang haid atau yang nifas. Barakallahu fikum. Jadi untuk salat fardu yang dia tinggalkan enggak ada qadha padanya. Dikarenakan ada mani'un syar'i. Ini semua dengan nas hadis sehingga tidak bisa menggunakan ra'yu, menggunakan akal dalam perkara ini. Kenapa kok dibedakan antara puasa dengan sholat? Jawabannya syariat yang membedakannya. Barakallahu fikum. Dipahami insyaAllah ya. Baik. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala. Wa qala Abu Zinad. Dan berkata Abu Zinad rahimahullah, inna sunana wa wujuhal haqqi ta'ti kathiran ala khilafir ra'yi. Sesungguhnya sunnah-sunnah, bimbingan-bimbingan Nabi kita Muhammad SAW, wa wujuhal haqqa, dan sisi-sisi kebenaran, la ta'ti kathiran ala khilafir ra'i, sungguh seringkali datang berbeda dengan ra'yu, berseberangan dengan pandangan orang semata. Fama yajidul muslimuna buddan min itiba'iha, namun kaum muslimin muslimin harus mengikutinya. Ma yajidu buddan, dimanakan la buddha, begitu. Muslimin harus mengikuti sunnah. Ini ujian keimanan, ujian kejujuran dalam at-tamassuk bisunnah, ittiba'us sunnah. Diuji ketika banyak hal dari bimbingan-bimbingan sunnah itu berseberangan dengan akal, dengan pandangan manusia. Seorang yang mukmin, yang sunni, yang termasuk di sunnah, jujur dalam ittiba'us sunnah, dengan tambah ragu, dengan tambah bimbang, dia akan ittiba'us sunnah, mengikuti sunnah, kembali kepada bimbingan sunnah, dia tinggalkan ro'yunya, akalnya. Barakallahu fikum. Sementara orang yang munharif, yang menyimpang, sahibu hawa, maka dia akan menolak sunnah hanya karena bertentangan dengan akalnya. Ada munharif. Belum mengatakan setelah itu. Min zalika, diantaranya adalah annal ha'idha taqdi siyama wala taqdi salata. Di antara contohnya adalah wanita yang haid, perempuan yang haid mengqadha puasanya namun tidak mengqadha salatnya. Dibedakan antara saum dengan salat. Ini syariat. Ini kalau secara akal mungkin bertentangan dengan akal kita. Kenapa dibedakan? Bedanya apa? Saum dengan sholat sama-sama ibadah. Sekali lagi, seseorang yang mukmin, yang sunni, yang ittiba'u sunnah, tambah suku sunnah, tanpa ragu, tambah bimbang, akan dia imani, dia ilmui, dia amalkan. Puasa dia qadha, sholat tidak. Baik. Sami'na wa shadaqna, sami'na wa ata'na. Barakallahu fikum. Hadza wadih. Disebutkan dalam hadis yang lain dalam sahih dari Mu'adzah Al-Adawiyyah bertanya kepada Aisyah semoga Allah meridainya tentang masalah ini. Ma balun nisa yaqduna atau yaqdina as-siyama wa la yaqdina as-salah. Kenapa para wanita itu kok diminta disuruh mengqadha puasanya tapi enggak disuruh mengqadha salatnya? Aisyah mengatakan, "Aharuriyatun anti?" Apa kamu seorang haruriyah? Kelompok Khawarij ketika itu haruriyah, dikatakan haruriyah dikarenakan mereka punya markas besar di sebuah tempat namanya Harura di daerah Kufah, Irak. Sehingga yang nisbah kepada kelompok ini dikatakan Haruri. Perempuan namanya Haruriyah. Aharuriyatun anti? Apa kamu tuh Haruriyah? Perempuan yang punya pemahaman Haruriyah. Di masa itu kaum Khawarij berpendapat sama saja. Salat, saum sama. Perempuan yang haid dan nifas harus mengqadha siamnya dan mengqadha salatnya. Ini pemahaman kaum Khawarij, menyimpang ya kan, menyelisih sunnah. Kata Mu'adzah, la bal as'al, aku hanya bertanya saja. Maka Aisyah mengatakan, kunna nu'maru bi qada'i siyam, wala nu'maru bi qada'i salah. Tegas, kami dahulu, di masa beliau SAW, diperintahkan untuk mengqadha puasa, dan tidak diperintahkan mengqadha salat. Artinya, bimbingan sunnah, ini syariat, tidak bisa menggunakan akal-akalan. Maka imani prinsip ini, barakallahu fikum. Kalimat Abu Zinad ini muhim jiddan ya kan. Ini prinsip ahlu sunnah terkait dengan bab ittiba. Inna sunana wa wujuhal haqqi la ta'ti kathiran ala khilafir ra'yi fama yajidul muslimuna buddan min ittiba'iha. Barakallahu fikum. Tayyib. Kita baca hadisnya. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala qala haddatsana ibnu abi maryam Sa'id bin Abi Maryam qala haddatsana Muhammad ibnu Ja'far. Sebentar. Qala haddathani Zaidun an Iyad an Abi Sa'idin radhiyallahu anhu. Dari sahabat Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu qala, beliau berkata, qala Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. An-Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, alaysa idza habat lam tusalli wa lam tasum? Bukankah wanita itu ketika haid dia tidak salat dan tidak berpuasa? Fadzalika nuqsanu diniha. Itulah bentuk kurang agamanya. Ini mukhtasar, ringkas, dan pernah dibahas sebelumnya di Kitabul Haid wan Nifas yang cukup panjang. Belum menjelaskan, aku tidak pernah melihat sosok yang bisa ya, menggoyahkan hati laki-laki yang begitu kuat, bisa goncang melebihi kamu para wanita. Dikatakan naqisatu aqlin wa din, perempuan itu kurang akalnya, kurang agamanya. Ditanyakan terkait dengan kekurangan akal, persaksian laki-laki perempuan itu dua kali lipat dibandingkan dengan laki-laki. Perempuan dua, laki-laki satu. Itu nuqsanu aqliha. Terkait dengan nuqsanu din, kekurangan agama, belum mengatakan di sini. Alaysa idza habat lam tusalli wa lam tasum fadzalika nuqsanu diniha. Disebutkan dalam Sahih Muslim dari hadis Abdullah bin Umar semoga meridainya dengan lafaz tamkuthul layali ma tusalli wa tuftiru fi ramadan fa hadza nuqsanu din. Tamkuthul layali, perempuan dia diam sekian malam. Ma tusalli, dia enggak salat. Wa tuftiru fi ramadan, sekian hari dia iftar, enggak puasa ramadan. Fa hadza nuqsanu din, itu merupakan bentuk kekurangan agama. Wadih, intinya ketika haid tidak boleh salat dan tidak boleh berpuasa. Lafaz lam tusalli umum, semua salawat fardu, yang fardu ain, yang fardu kifayah, yang sunnah. Termasuk salat tawaf, dikatakan tawaf termasuk salat. Walam tasum, tidak berpuasa umum, semua siam, siam yang fardu atau siam yang sunnah. Barakallahu fikum. Hadza wadih. Terkait dengan qada atau tidak disebutkan dalam hadis yang lain. Fa'nafitina'azakumullah. Dipahami insyaAllah ya. Tayyib. Di antara masail yang diangkat oleh para fuqaha terkait dengan bab ini adalah ketika seorang wanita misalkan sudah masuk waktu sholat, dia belum sholat. Ketika dia mau sholat, ambil air wudhu, kharajat dam, keluar darah haidnya, maka tidak sholat. Dipaham ya? Langsung tidak sholat. Dan sholat pada hari itu, saat itu, enggak dikawal. Misalkan dia zuhur, belum waktunya, sudah masuk waktu zuhur, dia mempersiapkan sholat, keluar darah haidnya, maka tidak sholat. Semenjak itu, enggak ada yang namanya qada salat sampai dia suci. Sampai dia suci barakallahu fikum. Dia sedang salat masalah ukhra, sedang salat di penghujung salatnya dia merasa ada yang keluar, kharajat dam. Keluar darahnya di penghujung salat, maka batal salat ketika itu. Barakallahu fikum. Apakah diqada? Al-jawab mari qada, dikarenakan batalnya limani in syar'i, karena penghalang yang syar'i. Barakallahu fikum. Wadah insyaAllah ya. Hadha huwa. Atau dia mau suci, ini penting diperhatikan, dia mau suci, diperhatikan waktu sholatnya. Ketika suci dan masih ada waktu sholat, maka segera dia mandi haid dan dia mengerjakan sholat. Apakah saat itu saja atau dengan yang sebelumnya, ada khilaf di kalangan ulama. Misalkan dia suci di waktu asar, apakah asar saja yang dikerjakan ataukah juga dengan zuhurnya? Ada dua pendapat. Saya mengatakan cukup asar saja di kadang zuhur ini enggak dikerjakan, ada udzur syar'i. Asar sudah suci, dia mengerjakan salat asar. Ada yang mengatakan di jamak, dikarenakan zuhur dan asar memungkinkan untuk dijamak. sehingga dia jamak ta'khir zuhur 4 asar 4 ala qaulain di kalangan para ulama. Barakallahu fikum. Wa qala siyam, terkadang masalah puasa juga demikian, ketika dia suci pas masuk waktunya berpuasa tiba-tiba dia keluar darah haid, maka tidak bisa berpuasa, dan semenjak itu dia hitung berapa hari dia tidak berpuasa dan diqadha. Atau dia berpuasa menjelang buka dia haid, maka batal puasanya dan puasa hari itu terhitung diqadha. Barakallahu fikum. Atau dia lagi haid menunggu suci, maka dilihat waktunya ketika dia diperkirakan suci sebelum subuh, maka dia bisa sahur niat puasa keesokan hari, meskipun mandi haidnya dikerjakan setelah masuk waktu subuh. Barakallahu fikum. Sama kayak junub. Hadza wadhih. Berikutnya, bab yang berikutnya. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala, babu man mata wa 'alaihi shaum. Bab seseorang yang mati dan punya tanggungan puasa. Maknanya, apakah disyariatkan mengqadha puasa atas nama dia atau tidak? Terus, ini puasa apa? Apakah semua puasa ataukah puasa tertentu? Apakah harus diqadha dengan puasa ataukah bisa dengan cara it'am membayar fidyah? Ini semuanya ada khilaf di kalangan para ulama. Barakallahu fikum. Kita baca riwayatnya. Qala rahimahullahu ta'ala wa qala al-Hasan, dan berkata al-Hasan wal-Basri rahimahullah. Disebutkan al-Dharqutni dalam kitab al-Dhabah. Baik. Belum mengatakan in sama anhu 30 rajulan yauman wahidan jaza. Seandainya puasa atas nama sang mayit tadi 30 orang dalam satu hari, itu mencukupi, boleh. Baik. Gambarannya adalah ada orang mati, dia punya tanggungan puasa sebulan penuh. Ya, punya utang puasa 30 hari. Ditunjuk 30 orang. 30 orang di hari yang sama mereka serentak puasa untuk membayar utang puasa sang mayit. Cukup, boleh. Tidak harus 30 hari. Ya, satu hari tapi 30 orang yang mengerjakannya. Hadza yajuz. Ada khilaf di kalangan ulama, tetapi yang disebutkan sama Al-Bukhari rahimahullah ikhwan, ada huwa zahir, yajuz, diperbolehkan. Dasar kebolehannya keumuman hadis yang nanti akan kita baca insyaallah ta'ala. Jadi bisa satu orang 30 hari, ada satu orang membayar utang, sejumlah utang yang dia miliki, bisa, atau dua orang, atau tiga orang, dibagi-bagi, atau bahkan sejumlah utang harinya dipanggil atau dipuasakan oleh sejumlah orang, semuanya yajuz, semua diperbolehkan. Barakallahu fikum. Baik, qala rahimahullahu ta'ala haddatsana Muhammad ibn Khalid qala haddatsana Muhammad ibn Musa ibn A'yan qala haddatsana Abi wa Musa ibn A'yan anna Amr ibn al-Harith عن عبيد الله بن أبي جعفر أن محمد بن جعفر حدثه أن عروة عن عائشة رضي الله تعالى عنها. محمد بن جعفر محمد bin Ja'far al-Bakir. Ja'far wa Ja'far Sadiq. Ini makamnya beliau. Kalau Muhammad bin Ja'far yang di bawah tadi, itu Gundar. Baik. Dari Aisyah semoga Allah meridainya, anna Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam qaal, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam bersabda, man mata wa alaihi siyamun sama anhu waliyuhu, barang siapa yang mati dan pada dia ada tanggungan puasa, maka dipuasakan oleh walinya. Qala taba'u Ibnu Wahab wa Abdullah bin Wahab an Amr Abu bin Harith qala wa rawi Yahya Ibnu Ayyub an Ibnu Abi Ja'far Ubayd bin Abi Ja'far. Tayyib, intaha. Ini hadis qaidah muhimmah fi hadzal bab, kaidah penting dalam bab ini ikhwan, kaidah ammah terkait dengan orang-orang yang meninggal dunia dan punya utang puasa. Zahir hadis umum. Zahir hadis umum. Orang yang mati wa alaihi siyam, meliputi siyam fardu. Dia punya utang puasa Ramadan belum diqadha. Utang dihitung di sini. Juga meliputi puasa nazar. Dia pernah bernazar puasa sekian hari belum dilakukan. Ini utang, nazar. Barakallahu fikum. Ini umum. Ini dhahir hadis. Sebagian ulama mengatakan tidak ada ini. Tidak ada keharusan untuk mengqadha siamnya. Selesai, itu urusan dia bainahu wa bain rabbih. Ini pendapat yang marjuh. Dikarenakan ada hadis ini ikhwan yang menjelaskan. Ada yang mengatakan puasa di sini khusus dengan puasa nazar. Dengan puasa nazar. Kalau dia punya nazar puasa, maka dipuasakan oleh walinya. Zahir hadis lebih merujukkan pendapat yang mengatakan umum semua puasa yang dia berhutang padanya. Ya, meliputi puasa Ramadan yang dia hutang belum diqadha, puasa nazar yang belum ditunaikan, barakallahu fikum. Wa alaihi siyam. Difahami ya? Kata-kata man mata yang mati meliputi laki-laki dan juga perempuan. Umum ya, Pak, mayitnya, imam mayit laki-laki atau mayit perempuan. Siamnya umum, semua siam yang dia belum bayar utangnya. Baik, kata-kata sama an waliyuhu, dipuasakan oleh walinya. Nas hadis menyatakan wali yang punya kewenangan, yang punya tanggung jawab untuk mengqadha puasanya atas nama sang mayit adalah walinya. Wali sang mayit. Barakallahu fikum. Yang namanya wali selain pasangan hidup. Kalau dia mayit laki-laki, zaujahnya bukan wali. Zaujah enggak punya tanggung jawab mengqadha puasa sang suami yang telah mati. Atau mayitnya perempuan, zaujuha, suaminya itu bukan wali. Sang suami enggak punya kewajiban untuk membayar utang istrinya. Siapa yang bayar utang, ikhwan? Wali sang mayit. Ya, namanya wali sang mayit. Yang namanya wali itu asobah dia, kerabatnya dia, barakallahu fikum, dari sang mayit. Bapaknya, anaknya, saudaranya, pamannya, ponakannya, sepupunya, wahagala. Dipaham ya? Itu walinya dia. Itu yang berpuasa atas nama sang mayit, barakallahu fikum. Disebutkan dari dalam Asar Al-Hasan Al-Basri, diperbolehkan dengan berbagai macam cara. Misal dia punya utang puasa 15 hari. Bisa aja semua wali-walinya puasa 15 orang ditunjuk puasa dalam sehari. Ya juz. Atau walinya dia cuma 2 orang. Dibagi-bagi. Kamu 7 hari, kamu 8 hari. Labas, tidak ada masalah. Atau satu orang tok walinya puasa 15 hari atas nama sang mayit. Barakallahu fikum. Apakah bisa dengan cara al-it'am? Apakah bisa dengan cara al-it'am, dengan cara fidyah? Ini pendapat sebagian ulama, barakallahu fikum, mengatakan bolehnya it'am. Tetapi yang raji adalah la yujzi, dikarenakan nas hadisnya mengatakan saum sama'an huwaliyuhu. Sehingga yang diamalkan zahir hadis. Barakallahu fikum. Hada wabih. Dipahami ya? Sehingga ketika ada orang yang mati, ditanya ahli warisnya, kerabat dekatnya, apakah dia punya utang puasa ataukah tidak. Kalau punya utang puasa, segera dibayar utang puasanya, diqadha dengan cara wali-wali sang mayit yang berpuasa atas nama sang mayit tadi. Barakallahu fikum. Baik. Yang berikutnya, hadis berikutnya, argumentasi berikutnya dalam masalah ini. Qala al-Mu'allif rahimahullahu ta'ala haddathana Muhammad bin Abdul Rahim qala haddathana Muawiyah bin Amr qala haddathana Zaidah bin Qudama an al-A'mash Sulaiman bin Mihran al-Kufi bin Muhammad an Muslim al-Batin an Sa'id bin Jubair bin Abbas radhiyallahu anhuma qala kata Ibn Abbas ja'a rajulun ila Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam, datang seorang laki-laki kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam, tidak tahu siapa namanya. Faqala, dia mengatakan, ya Rasulullah, wahai Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam, inna ummi matat wa alaiha sawmu syahrin, sesungguhnya ibuku mati, dia punya utang puasa satu bulan. Afa aqdhihi, apakah boleh saya mengqadha'nya? Anha, atas nama ibuku? Qala na'am, iya. Fadainullahi haqq wa yuqdha, utang Allah, utang kepada Allah lebih berhak untuk ditunaikan. Nas insyaallah ya, wadih. Yang menunaikan siapa? Anaknya. Anak termasuk wali, sehingga utang puasa dibayar. Kata-kata wa alaiha shaum syahrin, puasa sebulan, itu umum. Ramadan masuk, baik, dan puasa yang lain juga masuk. Artinya tidak khusus pada puasa nazar. Qala Sulaiman, berkata Sulaiman al-A'mash, faqara al-Hakam wa Salamah wa nahnu jami'un julus, berkata Al-Hakam dan Salamah, dan kita semua duduk ketika itu. Hina haddatha Muslimun bihadzal hadits, ketika Muslim al-Batin menyampaikan hadis ini. Qala, mereka berdua berkata, sami'na Mujahidan yadhkuru hadha an Ibnu Abbas, kami pernah mendengar Mujahid juga menyebut hal ini dari Ibnu Abbas. Wa yadhku anna bi Khalid al-Ahmar qala haddathana al-A'mash an al-Hakam wa Muslim al-Batin wa Salama ibn Kuhail an Sa'id bin Jubair wa Ata' wa Mujahid ibn Abbas, kata Ibn Abbas, qalat imra'atun li Nabi sallallahu alaihi wasallam, berkata wanita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, inna ukhti matat, sesungguhnya saudariku mati. Berarti yang meninggal umum ya, enggak mesti harus ibu atau bapak, tapi bisa kerabat. Terus yang mengqadha tidak harus laki-laki, bisa perempuan. Yang meninggal laki-laki, yang mengqadha laki perempuan boleh. Yang meninggal wanita, yang mengqadha wanita juga boleh. Jadi ibunya meninggal, sampai mengqadha anak laki-lakinya boleh. Yang ini ukhtunya, saudari yang meninggal, sampai mengqadha saudari dia sendiri. Sehingga diperbolehkan, yang penting walinya dia. Waqala Yahya wa Abu Muawiyah an al-A'mash an Muslim an Sa'id ibn Abbas qalat imra'atun li Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna ummi matat, ibuku yang meninggal. Waqala Ubaidullah bin Umar an Zaid bin Abi Unaisah an al-Hakam an Sa'id bin Jubair ibn Abbas qalat imra'atun li Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna ummati matat wa 'alayha shaumu nadhrin, ibuku meninggal dan beliau punya utang puasa nazar. Lafaz ini yang dipakai oleh sebagian fuqaha untuk menyatakan hadis ini khusus untuk puasa nazar. Puasa nazar. Tapi ini bukan kaidah umum, merupakan sebuah kasus kasuistik, sebuah kondisional ketika itu puasa nazar. Tapi lafaz hadis yang di atas itu umum, sehingga nazar masuk, puasa-puasa yang lain yang juga berhutang padanya juga masuk. Wa qala Abu Haris qala hadatsana Ikrimah an Ibn Abbas qalat imra'atun lin Nabi sallallahu alaihi wasallam, berkata seorang wanita kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam, matat ummi wa 'alaiha shaumu 15 yauma, ibuku meninggal dunia dan punya taungan puasa 15 hari. Yang di atas 1 bulan. Barakallahu fikum. Sehingga yang dibahas bukan jumlah puasanya, hatta sehari dibayarkan utang untuknya. Barakallahu fikum. Wallahu a'lam bissawab. Alhamdulillahi rabbil alamin. Tayyib, yang antum hafalkan yang terakhir, man mata wa 'alaihi siyamun sama anhu waliyuhu. Barakallahu fikum. Wallahu a'lam bissawab. Alhamdulillahi rabbil alamin. Saya